sok aja kau mau mengejar siapapun yang kamu kejar, ya. Tapi ketika kau lelah mengejar dia yang kamu kejar, ingat ada aku di belakangmu yang selalu menunggu, yang menanti dengan perasaan sakit ini nyeri itu. Ya, tong itu hirup mah kudu ikhlas. Allah tahu yang terbaik buat kita. Eta teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah, berarti dia bukan yang terbaik buat kita. Terus jangan ingin dicari lalu bersembunyi. Jangan lari karena ingin dikejar, karena perjuangan tidak sebercanda itu. Allah cintakan apa yang kita cintai sebelum kita mencintai Allah. Kita cinta akan itu, tapi setelah kita kembali mencintai Allah, sehingga bermanfaat hati ini untuk Allah, dan Allah berikan kemanfaatan perasaan ini, sehingga Allah cintakan rasa-rasa yang kita cintai sebelumnya, Allah cintakan kepada kita. So, biarkan sendiri, tapi dengan Allah yang greget.